Mitra Bisnis, Kontan menulis, sampai 22 November lalu, penyerapan anggaran belanja negara baru sekitar 56% dari total pagu anggaran. Ekonom BCA mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebetulnya dapat lebih besar jika daya serap belanja pemerintah lebih tinggi. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan mantan Wakil Presdir BCA, Aswin Wiryadi. Pak Aswin, apa komentar Anda? Orang yang bertanggung jawab terhadap proyek-proyek yang ada di Departemen Terhadap Pemerintah itu takut melaksanakannya. Apakah diperiksa oleh BPK, KPK, nanti banyak sekali kan kejadian seperti itu. Sehingga dalam kondisi yang kurang jelas, lebih baik proyek itu nggak jalan akhirnya. Sayang sebenarnya. Sekarang masalahnya bukan kita punya uang sekarang. Kita punya uang, tapi kita nggak bisa menggunakannya sekarang ini. Sebenarnya ketakutan yang berlebihan, gitu. Atau mungkin salah satu jalan keluarnya memberikan suatu petunjuk pelaksanaannya, cuplaknya, tata cara laksananya, sehingga orang-orang yang terlibat dalam proyek itu jangan sampai bisa diusut, tapi memang permainannya sudah transparan semuanya. Kalau nggak, kesian kan. Banyak sekali kan proyek-proyek yang kita bangun untuk bukan hanya sekedar proyek kantor, tapi lebih banyak kan kesejahteraan daripada rakyat. Nah itu malah tertunda, malah nggak pernah dijalankan sekarang. Di kabinet ada menteri koordinasi kan, Pak? Sebenarnya kan pengalaman dari kabinet-kabinet yang dulu, yang lebih berkuasa itu sebenarnya lebih powerful itu adalah menteri-menteri yang bersangkutan kan, dibandingkan dengan Menko. Sebab Menko, menteri-menteri ini yang punya portfolio, yang punya budget sebenarnya. Menko kan sebenarnya koordinasi saja selama ini. Bagaimana dengan proses tender? Apakah itu juga menjadi masalah? Persis, itu yang dijadikan salah satu masalah semuanya. Ingin bermain aman, semuanya menginginkan proses birokrasinya diikutin dengan sedetail-detailnya sehingga nggak bisa diotak-atik. Dan biarpun sekarang mulai membaik. Yang terjadi kan sekitar 3-4 tahun yang lalu itu banyak sekali kan dana-dana anggaran yang tidak diserap dan tidak pernah di-spend, artinya hal seperti itu. Seandainya anggaran tersebut dapat terserap dengan baik, apa dampaknya? Pasti pertumbuhan kita akan lebih baik kan. Sekarang kita masih batasin aja dengan angka yang kita spend hanya 52 atau 55% itu, pertumbuhan kita masih kita bicara 5,5-6% kan. Dengan adanya pembangunan yang lebih banyak, apakah itu infrastruktur irigasi, apakah itu pembangkit tenaga listrik segala macam, otomatis kan perkembangan ekonomi kita akan lebih tinggi daripada 5,5 dan 6% saja. Demikian Aswin Wiryadi, saya Kiki Wijaya.